nanti ada satu orang yang menerima uangnya tersebut mengucapkan jazakallahu khairan ketika langit ketujuh terbuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran, kemudian terbuka pintu langit dan terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan mustajab doanya. Jadi dia berikan di saat waktu mustajab. Ini yang kita dapatkan. Nah, seorang muslim bisa melakukan hal itu. Jadi di antara yang disunnahkan dalam berpuasa adalah berdoa. Dan disunnahkan juga berbuka dengan kurma. Dengan kurma. Alhamdulillah Islam telah berkembang. Kembali kepada Quran dan Sunnah, di mana-mana sudah tidak malu lagi seorang kembali mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah. Akan tetapi ini yang perlu ditingkatkan adalah melaksanakan sunnah hal seperti ini. Berbuka dengan korma, satu butir atau tiga butir atau lima butir dengan ganjil. Dan ini alhamdulillah, ini ada di tempat-tempat kaum muslimin yang fakir akan, tapi jarang kita dapatkan di tempat-tempat yang mewah. Semuanya ada kecuali korma, subhanallah. Semuanya ada, dari macam dan beraneka ragam masakan, yang tidak ada cuma korma. Semuanya mubah akan, tapi yang sunnah tidak ada. Seharusnya ini ada, diadakan, diberi. Diberikan kaum muslimin, berinfak. Orang-orang yang menjadi pengurus di masjid-masjid, datangkan dengan korma, berikan, diajarkan bahwasanya sesungguhnya korma itu disunnahkan. Kalau seandainya tidak ada korma, maka dengan air putih dan semacamnya. Dan disunnahkan kita berdoa dengan doa yang datang dari Rasulullah SAW yang sahih, bahwa setelah kita berbuka kita ucapkan dhahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Saya berharap bahwa setiap muslim melakukan doa seperti ini dan mulai meninggalkan doa-doa yang tidak sunnah. Misalnya dengan doa yang masyhur kita telah ditalkinkan semenjak kecil, belum berakal kita telah diajarkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadis ini sangat lemah. Hadis ini sangat lemah dan tidak bisa dijadikan amalan-amalan kita. Ada yang lebih sahih, itu yang lebih afdal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan atastabdiluna billadhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kita mau menggantikan sesuatu yang baik kepada yang tidak baik? Maka doa yang pertama lebih baik daripada doa yang sebelumnya. Di antara sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadhan adalah memberi buka kaum muslimin. Memberi buka kaum muslimin di rumah, di masjid, atau mengantarkan perbukaan di masjid, atau mengundang. Karena Rasulullah SAW mengatakan man fattara sa'iman falahu ajru mithlih. Barang siapa yang memberi buka seorang muslim, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Wahai orang-orang yang ingin pahala puasanya mendapatkan dua atau tiga puasa dalam satu hari. Wahai orang-orang yang ingin mendapatkan satu atau sepuluh sekaligus dalam satu hari. Dialah orang yang di samping dia berpuasa, kemudian dia memberi berbuka orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan. Orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan. Dan kaum muslimat, ibu-ibu dan para akhawat, para gadis, ihtisablah kepada Allah Azza wa Jalla. Mintalah ganjaran dan pahala dari Allah Azza wa Jalla dengan niat memasak, dengan memberi perbukaan terhadap seorang muslim. Apa yang Anda masak untuk suami, apa yang Anda masak untuk anak yang Anda berpuasa, insyaAllah Anda mendapatkan puasa itu. Pasal ganjaran dari puasa tersebut sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang memberi perbukaan baik dia memasakkannya atau dia memberikan masakan tersebut, maka dia mendapatkan pahala semisalnya. Itu hal-hal yang berkaitan dengan sunnah berpuasa pada bulan Ramadan. Terus kita masuk ke dalam masalah ahkam, hal-hal yang berkaitan dengan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan, yaitu memakmurkan malam-malam Ramadan. Malam-malam Ramadan, ya ikhwan, yang paling mulia adalah malam 10 akhir bulan Ramadan. Saya ingin memperingatkan seluruh kaum muslimin untuk benar-benar memfokuskan diri mereka pada akhir bulan Ramadan agar mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Jadi tiga kata-kata lailatul qadr dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan dia pada malam lailatul qadr. Berarti dia lailatul qadr, apa itu lailatul qadr? Wa ma adraka ma lailatul qadr? Tahukah engkau itu lailatul qadr? Tahukah anda apa itu malam lailatul qadr? Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang malam tersebut, bahwa dia beda dari malam-malam yang lainnya. Lailatul qadar khairan min alf syahr. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar berarti sama dia beribadah 1000 bulan tanpa henti. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar sama mendapatkan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla 83 tahun. Wahai orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla seumur hidupnya, Hai orang-orang yang bermaksiat kepada Allah di umurnya yang panjang. Kalau seandainya anda ingin mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, maka carilah malam Lailatul Qadar. Satu malam Lailatul Qadar Allah berikan. Lailatul Qadar khairum min alf syahr. Makanya Rasulullah SAW mengadakan i'tikaf untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Tidak ada keutamaan i'tikaf, tidak ada keutamaan secara khusus i'tikaf kecuali hanya mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau sebagian amal disebutkan keutamaannya, ucapan la ilaha illallah sebanyak ini kunan, bersedekah sebanyak ini pahala. I'tikaf pada bulan Ramadan tidak ada keutamaannya, karena satu keutamaannya sebanding dengan puluhan bahkan semua amal, yaitu apa? Mendapatkan malam Lailatul Qadar. Cukuplah malam Lailatul Qadar sebagai keutamaan i'tikaf. Jadi sekurang-kurangnya bagi kaum muslimin yang sulit beri'tikaf, i'tikafkan diri, fokuskan diri kepada Allah Azza wa Jalla, hadirkan diri di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mulai cari tempat-tempat yang bisa membuat kita bisa dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat malam Lailatul Qadar. Cari masjid-masjid yang kira-kira bisa membuat khusyuk. Musibah, sebagian masjid tidak menjaga salat-salat akan tapi tidak ada tuma'nina, tidak ada ketenangan. Salat-salat akan tapi entah. Ada sebagian masjid yang subhanallah, hanya satu ayat atau hanya dua ayat, hanya satu nafas. Waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, nun, Allahu akbar, nun, Allah. Yang kalau dia cari 11 rakaatnya bagus, jangan solat lagi 11 rakaat, bagus 2 rakaat saja, yang penting ada tamaknina dan khusyuk. Jadi bagi kaum muslimin yang haris, yang tamak untuk beribadah kepada Allah, cari masjid-masjid yang kira-kira bacaannya bagus dan lebih bisa mendatangkan khusyuk dan semacamnya. Di antara ahkam qiyam Ramadan, masalah malam Ramadan, adalah mencontoh Rasulullah SAW menghidupkan bulan Ramadan. Rasulullah SAW menghidupkan bulan Ramadan itu semalam penuh atau kebanyakan malam atau setengah malam. Seorang muslim dianjurkan mengikuti Rasulullah secara kualitas maupun kuantitas. Kualitas yang saya maksud adalah Rasulullah SAW sebagaimana hadis Aisyah tidak lebih solatnya lebih dari 11 rakaat. Akan tetapi lamanya Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Zaid bin Sa'ib, bahwasanya sahabat dahulu membaca satu rakaat itu ratusan ayat. Qara'a bil mi'in, membaca ratusan ayat. Berarti kalau Al-Baqarah dia baca satu juz satu rakaat, satu juz setengah. Akan tetapi mana himmah, mana kemauan, mana semangat antara dahulu dengan zaman sekarang. La tu'ridanna bidzikrina wa dzikrihimu laisa sahihu idza masyakal muqaddi. Jangan tuan bandingkan, jangan anda bandingkan cerita kita dengan cerita mereka. Tidak sama orang yang sakit dengan orang yang sembuh ketika berlari. Tidak sama. Kita dengan salah, sudah. Jadi jumlahnya kita lalai, kemudian lamanya juga, kualitasnya juga lalai. Sebagian kaum muslimin ketika ada seorang imam membaca surat misalnya Amma Yatasa'alun, dia tahu bahwa Amma Yatasa'alun ini satu halaman setengah. Waduh, lama sekali. Allah, lama sekali. Sudah itu ditandainya lagi. ditandainya lagi. Ada sebuah cerita, ada seorang muslim, dia terjerat atau terikat dengan salah seorang imam. Itu imam pernah membaca surat yang sangat panjang. Setelah selesai sholat, dia tanya kepada imam. Dia tanya kepada imam itu, "Imam, surat apa yang panjang sekali yang kau baca itu? Panjang sekali, kok letih sekali saya. 2.5 juz. Oh ya, itu yang saya baca tadi adalah Al-Baqarah. Al-Baqarah yaitu sapi betina, sapi betina. Hadi tandainya imam, ini imam ini tidak bisa nih dah. Besok ketemu lagi dengan dia, bertemu lagi dengan dia. Akan tapi dia tidak mau lagi terikat sebagaimana terikat hari kemarin. Dia maka ditanya, "Ya imam, kira-kira apa yang kau mau baca hari ini?" Ani katakan, "Saya mau baca hari ini fil." Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bil. Apa kata dia kena kebodohannya? Masya Allah. Sapi betina aja kemarin begitu lama, apalagi sekarang fil, gajah. Gajah. Enggak mau dia salat, akhirnya dia pulang. Enggak mau dia salat, akhirnya pulang. Dia bayangkan bahwa semakin besar binatang yang disebut dalam surat tersebut, semakin lama salatnya, maka dia enggak mau salat. Dan ini salah ya ikhwan. Enggak boleh hal yang seperti ini dilakukan oleh kaum muslimin. Seharusnya salat kita, salat tarawih kita, mana yang bisa khusyuk dan yang bisa mendatangkan, menghadirkan puasa. Salat pada bulan Ramadan afdalnya adalah 11 rakaat. Akan tapi jika seandainya seseorang mempunyai kemauan dan ingin memperpanjang ibadahnya, maka diperkenankan baginya untuk lebih dari 11 rakaat. Wallahu taala alam. Salat witir. Salat witir itu dilakukan. Dilakukan pada malam Ramadan, akan tapi dianjurkan baginya untuk mengakhirkan salat witir. Rasulullah SAW bersabda, "Ij'alu akhiru ahdikum billayli witra." Jadikan akhir salat malam kalian yaitu witir. Akan tapi ini hanya untuk istihbab, dianjurkan saja, tidak wajib. Kalau tidak, Rasulullah SAW membenarkan seorang muslim melakukan salat witir sebelum melakukan salat tahajud. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, "Kalau seandainya engkau tidur, maka hendaklah witir dahulu." Yaitu Abu Hurairah. Beliau menyuruh melakukan salat witir dahulu sebelum tidur. Menunjukkan bahwa Abu Hurairah insyaAllah ta'ala, dia akan terbangun pada malam harinya dan dia akan melakukan salat tahajud. Yang diharamkan dan yang tidak diperkenankan adalah melakukan witir 2 kali dalam 1 malam. Rasulullah SAW mengatakan, "La witrani fi laylah." Tidak ada melakukan 2 witir dalam 1 malam. I'tikaf. I'tikaf yang afdal adalah i'tikaf di masjid yang 3. Rasulullah SAW mengatakan, "La i'tikafa illa fil masajid 3. Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid yang 3, yaitu Masjidil Aqsa, Masjidil Madinah, Masjid Nabawi, dan Masjidil Haram, Masjid Makkah. Akan tetapi jika seandainya seorang muslim hendak juga beri'tikaf di luar masjid tersebut, maka itu juga diperkenankan. Karena maksud dari hadis Rasulullah SAW, "La i'tikafa," tidak ada i'tikaf yang maksudnya adalah tidak adalah i'tikaf yang sempurna. Berarti kalau seandainya seorang muslim tidak beri'tikaf di 3 masjid tersebut, akan tapi dia melakukan i'tikaf di luar masjid yang 3 tersebut, i'tikafnya tidak sesempurna i'tikaf di 3 masjid. Jadi la i'tikaf al-kamil, itu yang disebutkan dan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad. Jadi diperbolehkan beriktikaf bagi muslim dan muslimah. Kalau muslimin dan muslimat. Kalau muslimat syaratnya jauh dari fitnah. Di masjid yang didirikan sana salat fardu dan salat jumat. Berarti tidak boleh beriktikaf di surau. Atau di musalla. Bagi laki-laki. Karena dengan mereka iktikaf di surau atau di musalla, membuat mereka harus keluar salat berjamaah, akan dan itu akan membatalkan maksud dari i'tikaf. Itu ahkam yang berkaitan dengan malam Ramadan. Pertanyaan yang berikutnya, kegiatan apa yang harus kita isi pada bulan Ramadan? Kegiatan yang harus kita isi ya ikhwan untuk mengisi bulan-bulan Ramadan adalah menargetkan membaca dan menghafal Al-Qur'an. Bagi ikhwan-ikhwan yang jarang membaca Al-Quran, bagi kita-kita yang jarang membaca Al-Quran, targetkan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Adalah Imam Syafi'i rahimahullah, di dalam bulan Ramadan beliau menamatkan 60 kali tamat Al-Quran Karim. Sebagian salaf menamatkan 3 hari satu Quran, menamatkan Quran 3 hari. Sebagian lagi 7 hari, sebagian lagi 1 hari satu Quran dan semacamnya. Itu hirs tamak mereka untuk menamatkan Al-Quran. Jadi jadikan agenda baca. Kesempatan itu banyak. Kalau seandainya kita hadir di perbukaan bersama, duduk setelah asar sampai maghrib baca Al-Quran, atau targetkan itu. Di sebagian masjid sela-sela tarawih baca itu Al-Quran. Atau anda pandai, anda lebih tahu daripada diri saya dalam mengatur waktu Al-Quran. Sebagian kaum muslimin dia membaca Al-Qurannya ketika antara adzan dan iqamah. Ketika adzan dia duduk, mulai dia membaca Al-Quran, kemudian itu. Jadi atur waktu untuk membaca Al-Quran. Haruslah ada tamat Al-Quran Karim. Kalau tidak, kita termasuk orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW tidak pernah membaca Al-Quran Karim. Membaca Al-Quran Karim sebagaimana kita jadwalkan, juga mulai kita jadwalkan juga, yaitu berbuka, memberi perbukaan untuk kaum muslimin. Kalau memang tahun kemarin tidak pernah kita jadwalkan memberi perbukaan kepada orang, hari ini Ramadan ke depan coba kita berikan satu orang aja lah dahulu. Beri dia infak, beri dia makanan atau semacamnya yang berlebih pada diri anda. Dan perlu diketahui bahwa orang yang mendapatkan keutamaan berbuka pada bulan Ramadan itu tidak mutlak dia sampai kenyang, sampai bersendawa baru mendapatkan. Kan tadi cukup dia berbuka satu air minum yang anda berikan, insyaallah dia telah berbuka maksudnya. Berarti coba berikan kurma yang anda berikan di mal atau di mana, atau air minum mineral yang anda berikan, insyaallah taala itu pahala. Bayangkan kalau seandainya semua mereka makan mendapatkan. Dan tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak bakhil. Oh ini enggak, oh, ini karena sudah dahuluan yang booking orang yang berpuasa ini air minum, anda yang berinfak kurma enggak dapat lagi dah. Enggak, Allah dermawan ya ikhwan. Orang yang berinfak kepada satu orang yang berbuka dengan berbagai macam infaknya, ada yang makan nasinya, ada yang airnya, ada kurmanya, itu ketiga-tiganya dia dapat. Tiga-tiga orang tersebut dapat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya orang masuk surga karena hanya satu buah panah. Kenapa? Masuk surga di sana orang yang menjualnya, masuk surga di sana orang yang membelinya, masuk surga sana orang yang membawa rotannya, masuk surga sana orang yang melemparnya. Subhanallah. Indah hidup kalau seandainya diniatkan dengan baik. Jadi kita katakan agenda untuk menyibukkan diri dengan memberi perbukaan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Sunnah yang kita biasakan di Indonesia yaitu membawa orang-orang berpuasa ke rumah, itu sangat bagus. Daripada kaum muslimin mengundang orang di luar Ramadan, lebih bagus dia mengundang pada bulan Ramadan, ada keutamaan. Kalau itu paling kuat silaturahim dan semacamnya. Kalau ini, dia mendapatkan keutamaan. Kaum muslimin sekarang ini, subhanallah, subhanallah. Sekarang tiap kita sekarang ini malam mungkin tidak makan lagi. Kenapa? Setiap orang diundang-undang, bapak sebelah. Tapi coba, jarang-jarang orang mengundang kita pada bulan Ramadan. Pak Fulan, Pak Ustadz atau semacamnya, anu dan semacam, tolong berbuka dengan kami. Ada, akan tapi tidak seramai sebelum datang bulan Ramadan. Seharusnya yang ramai ini pada bulan Ramadan. Jadi kita katakan undang kaum miskin. Apalagi kalau seandainya kita adalah orang yang suka banyak memasak pada bulan Ramadan, hadirkan. Hadirkan. Saya ceritakan ada di Madinah seorang dermawan. Oh, dermawan banget. Kenalan dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia di antaranya kita. Kemudian dia bilang nanti buka di tempat saya, sufroh saya. Dia bilang begitu. Kemudian kita katakan iya. Sudah itu kami datang, saya berdua bertiga datang ke sufrohnya. Kita sangka bahwa kita hanya diundang untuk sufrohnya saja, untuk makan di Masjid Nabawi. Kiranya enggak, setelah maghrib kita diundangnya ke rumahnya. Jadi itu lihat bagaimana orang Arab mengundang. Jadi kita biasanya mahasiswa maklumlah penghematan, makan kenyang-kenyang. Jadi makan kurma pada maghrib itu kalau bisa agak kenyang gitu lah. Nanti enggak perlu lagi makan kecuali menjamak sahur dengan berbuka. Jadi kalau kaum muslimin makan 3, kita 33 mungkin. Ketika itu dia undang datang ke rumahnya. Subhanallah. Datang ke rumahnya, kita masuk ruangan. Di sana kita dihadirkan makanan. Jadi antara ya makanan mungkin semacam goreng-gorengan di sana nama istilah goreng-gorengan dengan bubur, syurbah dan semacamnya makan. Dalam hati ah ini aja nih makan banyak-banyaklah makan gitu. Kan tapi setelah itu diangkat makanan. Diangkat. Sudah selesai, sudah bersendawa. Setelah itu silakan fadhal ya akhi, fadhal. Masuk lagi kurangan baru lagi. Subhanallah. Baru seburang baru nampak ayam, baru nampak nasi. Baru astagfirullahaladzim. Kita katakan ya, wahai, kita urus. Kita kenyang. Nah, baru mulai tadi itu katanya. Ini baru. Maka kita makan. Makan ayam itu memang dibagi untuk satu orang satu ayam. Satu ayam memang diperbanyakkannya. Subhanallah. Sudah itu dia memang kalau orang Arab tidak membiarkan minuman atau makanan tidak boleh kosong. Kalau nampak dia isi, kalau tidak dia marah. Kalau tidak Anda tidak mau diisi jangan diminum-minum sampai terakhir aja baru diminum. Kalau diminum nah dia marah. Kalau tidak diisi. Itu sudah makan. Oh ditambah. Jadi ada berbagai macam bentuk pula makanan. Setelah itu diangkat lagi. Kita sangka sudah selesai belum juga kiranya ada lagi masukan. Masya Allah ada lagi kena. Datang lagi. Dah bisa lagi. Setelah itu ya ikhwan, setelah makan ketiga kalau enggak salah, keempat padahal kita sudah makan pula di Masjid Haram. Berikutnya masuk lagi ruangan, kayaknya baru 3 ruangan kita masuk. Masuk di luar, ke tengah, baru keluar di ruangan yang berbeda lagi. Jadi keluar masuknya ada entry exit. Tudkhul khuruj. Keluar, duduk lagi. Kita sangka udah selesai lagi ini, datang lagi makanan lagi, mendingan minuman, teh atau kopi itu duduk dulu ya kawan duduk. Aduh, semenjak itu baru kita berakal bagaimana caranya diundang oleh orang-orang sana, orang-orang Ansar, jelas keturunan Ansar. Besoknya maklumlah orang Indonesia, kita tidak hadir lagi, kita nggak hadir, oh, malu kita masak kita terus besok. Apanya besoknya kami dicari oleh Syekh Ibrahim, namanya Ibrahim. Dia bukan Syekh, akan tapi dia salah seorang saudagar kaya di Madinah. Tahunya kami setelah kejadian barusan ini, itu yang saya ceritakan ini. Dicari, kiranya dia marah. Antum ini menyusahkan saya, Subhanallah. Antum menyusahkan saya. Kenapa? Kan saya sudah bilang bahwasanya, jadi balik marah dia. Sudah bilang bahwasanya antum. Ketika saya sudah booking, udah antum jangan kemana-mana lagi. Jangan kemana-mana lagi. Kan antum menyusahkan saya. Tadi saya terpaksa harus mencari orang lain yang saya tidak tahu apakah dia baik atau tidak. Antum sudah jelas baik. Dia bilang begitu. Marah dia. Udah, sekarang makanan antum ada di mobil saya. Kata dia bilang gitu. Jadi dibawakannya makanan untuk kita di mobil itu. Maka masuk kita ke ruang parkir itu. Masuk kita sana biasa kalau di sana mobil enggak dikunci mobil dia buka aja. Jadi buka ambil aja sana. Kawan kita ajak waktu orang 5 atau 7 orang ikhwan makan di sana. Makan di mobilnya. Tiba-tiba ada qadarullah ada memang penanggung jawab parkir di sana kayaknya jenderal kayaknya bintang gitu. Marah. Jadi kebiasaan memang kita lihat memang kayaknya ada pangkat yang sangat tinggi juga di sekitar sana untuk menjaga dan mengawas. Dia datang. "Hei, ngapain kalian ini?" Ini apa kata kami diundang oleh jadi suruh makan di sini. Siapa ini? Syekh Ibrahim. Oh, ma'ruf sudah. Dia dikenal. Dia ada makan aja kalian. Jadi menunjukkan bahwa dia dermawannya sudah ma'ruf, sudah dikenal di sana. Dan yang kedua, begitu dia mengundang. Nah, mudah-mudahan itu menjadi suri tauladan bagi kita sedikit banyaknya buat saya tidak pernah melihat keanehan yang luar biasa seperti anehnya ada di Madinah itu. Saya pernah melihat orang bertengkar memperebutkan orang berbuka. Bertengkar, berkelahi. Ya, ikhwan. Jadi di Madinah itu, semua laki-laki Madinah yang fasik maupun yang taat, yang saleh maupun yang taleh, semuanya berbuka di sana. Semuanya membuka sufra. Nah, aset mereka siapa? Orang-orang yang akan buka di sufra berebut. Yaitu orang-orang yang akan datang sholat di Masjid Nabawi. Dari jemaah umrah atau kaum muslimin yang berbuka. Nah, itu mereka kerahkan semua famili, kerabat, kabilah dan semacamnya. Dari anak-anak sampai yang dewasa. Nah, karena biasanya kalau di jadwal-jadwal luar berbuka itu sudah mulai, apalagi aset mereka sudah enggak ada, orang sudah pada ramai, dia sepi, ah, itu sudah mulai bahaya itu. Mereka kerahkan sampai ke tempat-tempat berwudu. Jadi wudu sana jauh. Jauh, dari sini jauh, mungkin agak keluar dikit gitu, jauh. Nah, mereka kerahkan sampai di sana. Jadi ketika kita baru masih berwudu, kita sudah di booking, kita ditunggu gitu loh. Ditunggu. Seperti Anda pergi ke salah satu terminal Indonesia, Anda ditunggu untuk masuk ke. Dia ditunggu, kan, tapi tidak bayar, gratis. Nah, ditunggu. Nah, bayangkan ketika dia tunggu, terus ada lagi yang nariknya, apa enggak marah dia? Maka kadang-kadang kita lihat orang terus bertengkar, tarik-menarik, supaya ada yang berbuka dengannya, yang berbuka. Lihat kedermawanan Ansar yang seperti ini. Dan itu memang kita tidak dapatkan seperti itu di Madinah, bahkan kita tidak dapatkan di Mekah. Tidak dapatkan di Mekah juga. Maka yang paling berbahagia di sana adalah mahasiswa-mahasiswa. Nah, malum berbahagia. Hemat hidup kita pada bulan Ramadan. Sehingga kita punya teori, kalau kawan-kawan di Madinah punya teori, kalau untuk berbuka itu biasanya megang tangan kawan. Jadi kalau kita berwudu jangan sendiri-sendirian, nanti payah, kita hilang dari kawan-kawan, ditarik orang. Jadi berdua bertiga, kemudian saya bawa satu kawan sebelah kanan, sebelah kiri, bawa satu, seakan-akan saya pula yang mengajak mereka, padahal tidak, takut ditarik oleh orang yang berbuka tersebut. Coba bayangkan. Jadi iftar shaimin, berbuka, memberi buka untuk orang-orang yang berpuasa adalah keutamaan yang layak kita tiru, kita tiru. Wallahu ta'ala. Baik. Di antara kegiatan bulan Ramadhan yang harus kita isi, adalah berusaha menghentikan kebiasaan buruk. Di luar bulan Ramadhan, berusaha menghentikan kebiasaan buruk di luar bulan Ramadhan. Kalau seandainya kita dicoba dengan merokok, maka cobalah. Masya Allah, siang Ramadhan kita bisa menghentikannya, maka seharusnya kita pada malam itu bisa menghentikannya. Karena memang telah sepakat semua orang bahwa rokok itu memudaratkan. Maka para ulama juga mengatakan bahwa rokok haram. Nah, jadikan momen Ramadan untuk meninggalkan maksiat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi momen itu untuk meninggalkan maksiat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Usahakan. Bagi orang-orang yang tidak pernah salat berjamaah, usahakan bulan Ramadan untuk salat berjamaah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagi para ikhwan yang nantinya menjadi duta-duta ahlu sunnah wal jamaah di daerahnya, hendaknya dia bekerja sama dengan pengurus masjid untuk memberi ta'lim, memberi pengajaran pada bulan Ramadhan. Kalau 11 bulan ini kita menuntut ilmu, maka insyaAllah ta'ala bulan Ramadhan inilah kita harus membayar zakatnya. Zakatnya 2,5%. 2,5%. Jadi zakatilah ilmu tersebut pada bulan Ramadhan. Dengan misalnya sepakat dengan pengurus masjid, kita bukan kita ngisi pengajian kalau memang sulit, akan tapi membaca misalnya tafsir Ibnu Katsir terjemahan setelah usai sholat zuhur selembar pengurus masjid. Masya Allah, itu luar biasa. Saya kenal dengan salah seorang ikhwan yang baru setahun masuk salaf ya ikhwan, setahun. Kemudian karena kedudukannya di masyarakat, dia masuk menjadi ketua pengurus masjid atau ketua yayasan di masjid. Apa yang dia lakukan? Sekarang dia setiap subuh mengajar di masjid. Baru setahun Rasulullah SAW. Setahun dia mengajar di masjid. Waktu itu saya bersamanya, beberapa waktu yang lalu saya bersamanya. Dia bilang bahwa ini Ustaz harus mengisi subuh ini. Karena biasanya saya yang mengisi. Bagaimana antum mengisi? Saya tanyakan begitu. Saya ambil satu buku, biasanya Fathul Majid. Kalau tidak, Tafsir Ibnu Katsir. Kalau tidak, buku fikih sunnah, fikih sunnah. Kemudian saya bacakan 5 menit, 10 menit, kemudian saya pulang. Hadir 5 orang, 7 orang itu bermanfaat. Yang penting ya ikhwan, kemauan untuk berdakwah kepada Allah SWT. Itu ikhwan yang baru setahun mengaji, bayangkan. Dan insyaallah taala antum-antum yang hadir di sini masyaallah. Masyaallah taala. Sudah banyak. Kalau seandainya ini diberikan umur itu diberikan kepada Imam Nawawi, maka Imam Nawawi telah menjadi luar biasa. Karena Imam Nawawi cuma 6 tahun untuk ilmu. 6 tahun. Nah, sebagian kita ada 15 tahun, ada 10 tahun dan semacam. Di atas Imam Nawawi rahimahullah taala. Jadi makanya diberikan. Dengan memberikan ilmu ini, kita akan banyak mendapatkan faedah. Apa faedahnya? Pertama, akan bertambah ilmu itu. Dan yang kedua, kita akan mendapatkan selawat dari Allah Subhanahu wa taala, doa keselamatan, keberkahan hidup dari Allah Azza wa Jalla qatul ikhlas. Yang ketiga, mengokohkan kita dari berbuat maksiat kepada Allah. Enggak mungkin kita mengajar, kita sembrono, tidak akan membuat kita terhalang dari maksiat. Dan yang keempat, mengisi waktu kita. Karena kita tahu bahwa orang, semua orang itu terlaknat, semua manusia itu terlaknat kecuali tiga orang. Rasulullah SAW mengatakan dunia mal'unatun wa mal'unatun man fiha, dunia itu terlaknat dan terlaknat orang yang ada di dalamnya kecuali zikrullah wa alimun wa muta'allim, kecuali orang yang berzikir kepada Allah atau orang yang mengajarkan atau orang yang belajar. Nah, di bulan Ramadan coba jadwalkan ya ikhwan. Coba jadwalkan untuk memberikan. Kalau kita seandainya kita budak belajar berceramah, belajar berkhutbah. Saya tahu bahwa banyak sekarang ini dai-dai antara salat tarawih dengan isya itu dai-dai gadungan. Dai-dai gadungan, terus dai-dai yang memang sengaja untuk mendapatkan dai amplop. Yaitu memang dia targetkan agenda ini sudah berapa hari ini, kali berapa. Maka kalau seandainya, kalau antum-antum yang mengisi, maka mungkin jauh lebih afdal. Kalau seandainya ilmunya tidak lebih kurang, akan tapi sekurang-kurangnya keikhlasan. Karena kalau seandainya ceramah datang dari hati, akan membuahkan hasil. Luar biasa. Membuahkan hasil. Saya sebutkan, saya mengenal seseorang yang awam. Awam. Diceritakan bahwa orang tersebut awam. Orang Arab nih. Saya dapat cerita orang Arab. Orang Arab ini, masya Allah, maksiat dia lakukan, preman lah, bujang lepas, yang tidak tahu. Tiba-tiba dia berangkat ke sebuah daerah. Dia berangkat ke sebuah daerah yang hendak mengunjungi kawannya. Orang Arab Saudi khususnya ini, biasa mereka orang-orang kaya. Jadi mereka musim liburan mereka ingin. Nah, dia kebetulan berkenalan dengan salah seorang pemuda melalui internet. Kemudian dia mengatakan bahwa dia setelah dia berangkat dari negara ke negara-negara ini, dia hendak menuju ke daerah dia. Daerahnya tersebut adalah daerah yang terpencil dari negeri Islam. Kemudian datanglah dia. Kiranya dia benar-benar terpencil, jauh. Ketika dia datang ke rumah kawannya tersebut, harus masuk pula ke desa yang tidak ada penerangan dan semacamnya listrik. Jauh darinya. Dan kebetulan kawannya ini, ayahnya ini adalah pengurus masjid. Orang tuanya adalah pengurus masjid. Ketika dia tahu bahwa dia adalah orang Madinah, anak Arab Saudi ini, orang Madinah, maka apa kata ayahnya? Engkau orang Madinah. Kampung engkau satu kampung dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau bisa menyampaikan sesuatu. Jadi, dibuatlah acara, karena memang ini jarang-jarang orang Arab bertampang Arab datang ke desanya itu, dibuatlah acara besar-besaran. Orang kampung hadir, makanan dibuka. memang awalnya dibisikkan oleh orang tuanya, akan tapi dia sangka bergurau, ala apa pula. Akan tapi ketika acara sudah mulai dihadiri oleh orang-orang kampung, bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak, orang-orang muda dah hadir, ingin melihat orang Arab ini, apa kata bapaknya yang pengurus masjid ini, kita minta kepada namanya ini Fulan bin Fulan untuk bisa ini, karena dia datang dari jauh, dari Masjid Nabawi ini. Mulai dia canggung, mulai dia Masya Allah, tidak pernah dia ceramah, dia selama ini tidak pernah dengar ceramah, jangan kan ceramah, dia mendengar ceramah pun tidak, ke Masjid Nabawi pun tidak pernah. Jadi orang-orang Madinah kok, dari kawan-kawan yang kita kenal mungkin, jarang sekali. Ada kawan-kawan yang kita sama-sama kuliah pun, itu dia bilang, saya ke Masjid Nabawi cuma sekali, satu Id, hari-hari Idul Adha. Bahkan di antara mereka ada yang tidak pernah ke Masjid Nabawi. Nah, seperti itulah. Tiba-tiba, karena tidak ada orang lain terus tidak apa, terus berdiri. Tidak berdiri. Akan tapi antum tahu ketika dia berdiri tersebut, mulai dia merasakan bahwa orang-orang berharap besar kepadanya. Kemudian mulai dia merasakan keagungan tempat yang suci tersebut, yaitu Masjid Nabawi. Mulai dia rasakan kepentingan orang, seorang muslim di dalam beragama. Mulai dia rasakan pula kebodohannya yang selama ini dia telah nyanyiakan waktunya. Apa yang dia sampaikan waktu itu, dia tidak tahu yang dia sampaikan. Akan tetapi dia menyampaikan perasaannya akan kelalaiannya selama ini. Jadilah dia sebagai seorang penceramah yang luar biasa, yang tidak pernah didengar oleh kampung tersebut. Tahu itu apa, kenapa dia? Karena dia bercara dengan hati, dia berceramah dengan perasaan, sehingga masuk ke dalam hati. Jadi kita katakan antum-antum yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dan telah menyau ilmu, menuntut ilmu agama, din dan semacamnya, tolong disampaikan agar bisa. Dan ini agendakan. Kalau seandainya sekurang-kurangnya tidak di sini, di kampung kita, kita buat agendakan itu untuk khususnya untuk bulan Ramadan. Di antara kesibukan bulan Ramadan yang bisa kita sibukkan diri adalah mengadakan amal sosial pada bulan Ramadan. Mengadakan amal sosial. Dari banyak usulan-usulan yang disampaikan oleh para dai tentang mengisi bulan Ramadan ini, saya pesimis untuk Indonesia. Maksudnya pesimis karena kefakiran dan semacamnya. Akan tetapi sebenarnya tidak, bahwa orang Indonesia tidak fakir. Berapa banyak jemaah umrah sekarang untuk berumrah pada bulan Ramadan menunjukkan tidak fakir. Hanya saja ini tidak bisa dikembangkan. Maksud saya apa? Semua usulan-usulan tentang masalah mengadakan kegiatan-kegiatan sosial biasanya semuanya berbenturan dengan apa? Dengan keuangan. Ada sebagian orang ingin mematahkan semangat kita, alah janganlah anda. Orang-orang aja jangankan untuk bersedekah, untuk makan mereka aja sulit. Subhanallah. Sehingga kita patah semangat. Tidak. Bahwa yang memang sulit-sulit makan itu, itulah yang akan menjadi objek kita. Akan tetapi yang akan kita tarik nanti adalah orang-orang yang melimpah ruah uangnya itu. Kita kumpulkan, kemudian kita list, kita data, kemudian kita buat ifthar. Buat kegiatan bersama pemuda dan semacamnya di lingkungan kita untuk membuat ajuan proposal untuk berbuka bersama di masjid. Atau berbuka bersama pemuda dan semacamnya. Buat itu di daerah-daerah kita. Ajukan kepada orang-orang yang tidak tahu kemana mereka hamburkan uang mereka itu. Kemudian juga mengumpulkan zakat dan memberikan kepada yang mustahak atas nama masjid dan semacamnya. Dan ini insyaAllah ta'ala adalah hal yang baik. Banyak hal-hal yang harus kita isi di bulan Ramadhan. Di antara yang harus kita isi pada bulan Ramadhan adalah melakukan sesuatu yang selama ini kita lalai. Misalnya berbakti kepada orang tua. Orang-orang yang dia adalah anak jauh dari orang tuanya. 11 bulan dia bekerja. Merantau. Nah, enggak bisakah dia sebulan atau dua minggu untuk pergi ke rumah orang tuanya, menghabiskan uang-uang 11 bulan tersebut untuk bersama dia dan orang-orang tuanya, berbuka dan memberikan kebahagiaan pada mereka. Berbakti kepada orang tua adalah sarana untuk menghabiskan hari-hari pada bulan Ramadan. Menjalin hubungan silaturahim juga adalah hal-hal yang untuk mengisi bulan Ramadan. Baik, hal-hal yang harus kita hindari pada bulan Ramadan. Jadi di sini hal-hal yang harus kita hindari pada bulan Ramadhan adalah kita tidak dibenarkan sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa mengkotak-kotakkan agama. Sungguhnya yang memerintahkan kita berpuasa adalah Allah, dan yang memerintahkan kita salat adalah Allah. Sebagaimana kita taat pada puasa yang Allah perintahkan, seharusnya kita taat pada salat yang Allah telah perintahkan. Yang menyuruh kita beribadah pada bulan Ramadhan, dialah Allah yang menyuruh kita beribadah pada di luar bulan Ramadhan. Bagi ibu-ibu